Apakah seseorang terhitung sudah berwudu apabila mandi janabat tanpa disertai wudu? Ya, sudah termasuk mewakili wudunya. Kenapa? Karena wudu sudah terwakili oleh hilangnya janabat dan hilangnya hadat besar, sehingga hadat kecil sudah hilang. Makanya Nabi SAW ketika ditanya oleh sebagian orang, pertanyaannya, ya Rasulullah, inna ardhana ardun baridah, wahai Rasulullah, daerah kami itu daerah yang dingin, fama yujzi'una min ghuslil janabah, apa yang cukup bagi kami, sekedar cukup dalam hal mandi janabat. Nabi mengatakan, amma ana fa'uhfi ala ra'si salat hatayat. Adapun saya, maka saya guyur dari kepala 3 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa cara ini adalah al-qadrul mujzi, ya, ukuran yang mencukupi, ukuran yang sah, yang minimalnya dengan cara itu untuk mandi janabat. Di situ tidak disebutkan wudu dan lain-lain, yang penting guyur semua dari atas sampai bawah. Ya. Maka itu sudah sah. Itu sudah sah. Kalau sempurna, seperti yang kita terangkan dulu ya pada waktu itu, kalau yang sempurna, yang afdal, ya tentu di sana ada wudu, di sana ada membasuh kemaluannya dulu, dimulai dari yang kanan dulu dan seterusnya. Namun kalau sekedar cukup dan sah, maka dengan cara itu sudah cukup dan sah. Ya. Maka misal ada seseorang mau mandi janabat, dia kebetulan di pinggir sungai, masuk ke sungai situ menyelam. Ya. Sudah menyelam, keluar. Ya, basah semuanya, kepalanya sampai kakinya. Itu sudah sah sebagai mandi janabat. Nah, jadi tidak wudu pun sudah hilang semua hadatnya.